Konsultasi Syariah. Hukum vape, vapor, rokok elektrik. Pertanyaan, apa hukum rokok elektrik? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Dalam Islam, kita diajarkan prinsip menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Kaidah mengatakan, tidak boleh menyamakan dua hal yang berbeda dan membedakan dua hal yang sama. Kaidah ini disebutkan oleh Bukhari dalam Sahihnya ketika membuat judul bab untuk hadis tentang surat Abu Bakar yang isinya rincian nisab zakat hewan ternak. Ketika rokok elektrik tidak jauh lebih aman dibandingkan rokok konvensional atau tembakau, menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Ini yang menjadi alasan beberapa lembaga fatwa, diantaranya Fatwa Islam, melarang penggunaan rokok elektrik. Dalam Fatwa Islam dinyatakan hukum rokok elektrik. Adapun dari sisi hukum syar'i, adanya kandungan nikotin dalam rokok elektrik tersebut sudah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara vape dengan rokok biasa. Juga tidak ada bedanya antara vape dengan permen nikotin atau yang semacam dengannya. Nikotin adalah zat racun yang merupakan zat paling berbahaya yang terdapat dalam rokok tembakau atau rokok biasa. Dan haramnya rokok sekarang sudah sangat jelas, tidak perlu diperbincangkan lagi. Tidak diperbolehkan membeli dan menjual rokok elektrik karena haram mengonsumsinya. Fatwa Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah." Yang artinya, sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, Ia juga mengharamkan hasil jual beli dari benda tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.